Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pembahasan kitab Al-Usrul Akhir atau tafsir 1/10 dari Al-Quranul Karim, yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada bab amalan-amalan hati. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia memiliki ya lahir dan batin, ya. Di dalam batin tersebut dia memiliki hati. Hati di dalam Islam memiliki peranan yang sangat esensial sekali, yang sangat pokok sekali. Sehingga tidak heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya beliau bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh." Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan sebaliknya, jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwasannya daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita dapat mengambil pelajaran dan mengetahui betapa pentingnya hati bagi seseorang. Jika hati yang ada di dalam jiwa ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita, mulai pandangan kita, telinga kita, pendengaran, kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh kita akan menjadi baik pula. Jadi ibarat raja, hati tersebut memerintahkan baik atau buruknya amalan seseorang. Adapun anggota badan, ya, seperti mata, lisan, ya, kaki, tangan, semuanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh hati. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hati juga terdapat ya tempat berlabuhnya keimanan ya atau sebaliknya kekufuran ya, semuanya ada di dalam hati seseorang. Nabi SAW bersabda, "At-taqwa hahuna," ya. Takwa itu adalah di sini, ya, maksudnya di dalam jiwa, di dalam hati. Beliau mengisyaratkannya sebanyak 3 kali. Kemudian iman, ya. Iman, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad, ya. Jadi iman itu adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Ya. Jadi tidak hanya amal perbuatan saja, tetapi pada asalnya, pada pokoknya yaitu keyakinan di dalam hati. Oleh karena itu, di dalam ya jiwa seorang mukmin akan tumbuh di dalamnya rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa khauf, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga raja, ya, rasa harap dia akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita sholat, ketika bersujud, membaca Al-Quran misalnya, maka semuanya itu adalah merupakan realisasi dari apa yang terdapat dalam hati kita berupa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa keimanan yang ada di dalam hati kita tersebut. Kemudian, sebagaimana hati memiliki tugas dan amalan, maka hati bisa juga tergelincir ke dalam jurang yang sangat dalam, yaitu bila mana hati kita ya terdapat di dalamnya keraguan ya, keraguan tentang agama ini, keraguan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keraguan tentang Al-Qur'an dan lain-lainnya, yang hal itu merupakan sebesar-besar penyakit hati. Atau bisa juga hati kita ternodai oleh berbagai macam bercak-bercak apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercak-bercak syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah merupakan penyakit-penyakit hati. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau menjelaskan bahwa godaan yang menimpa manusia itu ada dua, ya. Yang pertama, ini yang paling bahaya, yaitu asyubuhat, ya. Asyubuhat artinya keraguan-raguan, kebimbangan, dan segala hal yang berkaitan dengan keyakinan yang bisa merusak keyakinan seseorang. Ini adalah merupakan godaan syaitan yang dinamakan syubhat. Dan yang kedua dinamakan syahwat, yaitu bila seseorang tergelincir ke dalam apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun sifatnya bukan akidah, bukan keyakinan. Dua-duanya sesama bahayanya, tetapi yang paling bahaya adalah yang pertama. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kita lalai ya dalam menjaga hati kita, di dalam menyirami hati kita, maka hati kita tersebut akan layu, akan mati. Oleh karena itu tidak heran kalau Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan ya bahwa zikir ya yang beliau lakukan setiap hari setelah salat subuh sampai terbitnya matahari itu adalah ibarat ya ibarat ikan yang ada di lautan atau ikan yang sangat perlu kepada air. Bisa kita bayangkan bila ikan keluar dari lautan atau keluar dari sungai atau keluar dari kolam, maka apa jadinya? Tentulah ikan tersebut akan mati. Demikian pula halnya dengan hati kita. Betapa perlunya hati kita kepada siraman-siraman yang bisa menyegarkan, bisa menumbuhkan, bisa menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuktatan fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqilat fa in 'ada zida fiha wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu fihi fa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Yang artinya apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan ya suatu perbuatan dosa, maka akan dituliskan di dalam hatinya satu noda hitam. Kemudian apabila ia berlepas diri darinya ya dengan apa, dengan istighfar misalnya atau taubat, maka akan bersih kembali ya, hati tersebut akan menjadi bersih kembali. Kemudian bila ia melakukan kesalahan ya yang kedua kalinya, maka akan dituliskan baginya noda hitam di dalam hatinya tersebut. Jika ia masih berbuat dosa lagi, maka akan ditambah noda hitamnya. Menjadi berapa? Menjadi dua. Kalau berbuat dosa lagi, menjadi tiga. Dan begitu seterusnya. Sehingga bertambah tinggi. Ya, bertambah banyak noda-noda hitam tadi. Itulah yang dimaksud dengan ar-ran dalam firman Allah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka selalu usahakan itu telah menutup hati mereka. Ya, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya dosa, maksiat yang kita lakukan bila tidak kita iringi dengan istighfar dan taubat, maka akan menjadi titik-titik, menjadi noda-noda hitam yang akan menyelimuti hati kita. Sehingga suatu saat hati kita tersebut akan mati. Akan tidak bisa sama sekali menerima kebenaran ataupun nasihat dari saudara kita, dari pengajian yang kita ikuti. Akan tidak bermakna lagi Al-Quran yang kita dengar atau yang kita baca. Oleh karena itu, marilah kita semua mengintrospeksi, bermuhasabah, ya. Melihat apakah dalam hati kita terdapat noda-noda hitam. Kalau memang ada sedikit atau banyak, alangkah baiknya kalau kita lekas beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi hati yang subur, hati yang bisa menerima keimanan, hati yang bisa bertumbuh di dalamnya segala macam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa mahabbah kepadanya dan rasa raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ujian dan cobaan itu senantiasa ditampakkan dalam hati ya. Seperti tikar, ya, sepotong demi sepotong. Hati mana saja yang menerima akan dituliskan titik hitam. Dan sebaliknya bila ia menolak, ya, akan dituliskan titik putih. Ya. Sehingga ada dua macam hati. Ya. Hati yang pertama, hati yang putih, bersih, ya, seperti batu licin, tidak memudaratkannya godaan selama ada langit dan bumi. Sedang hati satunya berwarna keruh, ya, seperti sejenis cangkir cubung yang terbalik, tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak pula mengingkari perkara yang mungkar. Ia hanya mengikuti hawa nafsunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, mungkin bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itu pula kita mendapatkan kelezatan dalam hati kita, kita mendapatkan lezatnya iman di dalam hati kita. Sebaliknya, ketika kita terbuai dalam godaan syubhat atau syahwat, maka betapa sengsaranya hati kita, betapa celakanya hati seseorang, ya. Semakin dia terkelungkup di dalam dosa, maka akan semakin hitamlah hatinya. Na'udzubillahi min dzalik.